Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmatul iman, nikmatus sihah, nikmatul faragh, yaitu nikmat diberikan waktu luang sehingga kita pun bisa dan mampu untuk sama-sama kita bermajelis. Sama-sama kita akan mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Karena ternyata banyak di antara manusia yang mereka diberi waktu yang luang, waktu yang banyak, tetapi justru waktu yang luang tersebut tidak digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbun fihi makathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu nikmatus siha, nikmat kesehatan, dan nikmatul faragh, yaitu nikmat waktu lapang, waktu yang luang. Naam. Maka seseorang yang dia berakal, yang betul-betul memikirkan tentang kehidupannya di dalam dunia, maka dia akan menggunakan waktu luang tersebut, waktu yang mendatangkan nilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang dia gunakan, apakah dengan qiraatul Quran, dia membaca Al-Quranul Karim, ataupun az-zikir, zikir-zikir yang lain, ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya. Ya, amalan soleh yang ringan perbuatannya, akan tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita ketika membaca Al-Quranul Karim. Hal ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa ashur amthaliha La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka baginya, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan, dan akan dilipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, tidaklah saya mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, baru saja kita mengucapkan alif lam mim sudah 3 huruf, sudah 30 pahala. Ya, sudah 3 pahala dan ditambahkan lagi 10 pahala. 30 pahala, bahkan di dalam hadis ini disebutkan sampai berlipat-lipat kebaikan. Naam. Ini kalau seandainya kita dalam keseharian bisa membaca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu rabbun nas, Rabbul falak. Naam, maka ini sudah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi dia berusaha untuk membaca suratul Baqarah, suratul Imran. Kata Nabi SAW, syafi'an lah, maka ini akan menjadi penolong bagi dirinya. Ya, amal-amal soleh yang dia kerjakan menjadi penolong bagi dia pada yaumul qiyamah. Naam. Atau ketika dia bekerja, ya, mungkin ada sesuatu yang dia ingin istirahat, atau di sana mungkin dia makan minum sebelum memulai pekerjaan, mungkin dia memurajaah lagi hafalannya, di sana lagi ada pahala. Naam. Atau mungkin menjadi pengawas, selesai mengawasi anggota-anggotanya, dia sambil duduk di masjid, di emperan masjid, sambil mengingat-ingat hafalannya, dia memurajaah, maka di sana lagi pahala lagi. Naam. Maka seluruh keadaannya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia sembunyi-sembunyi beramal. Ini cara yang terbaik. Ya, dikiranya orang melihat duduk biasa, padahal dia lagi mengingat hafalannya, membaca Al-Qur'an atau dikir-dikir yang lainnya. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Naam. Terlebih kita ini hidup yang sangat jauh atau semakin jauh dari zaman nubuwah. Kita sama mengetahui apa yang disebutkan Nabi di masa hidupnya tentang berita-berita yang akan terjadi di penghujung-penghujung zaman. Satu persatu kita telah mengalaminya. Ya, satu persatu telah ada di zaman ini. Naam. Banyaknya pembunuhan, ya. Menghalalkan sutra, menghalalkan musik, menghalalkan az-zina, ini telah bermunculan. Naam. Kemudian sedikitnya ilmu, banyaknya kejahilan telah muncul, telah banyak. Maka dari tanda-tanda ini semakin mengingatkan kita akan semakin dekatnya yaumul qiyamah. Ya, semakin dekatnya yaumul qiyamah. Sehingga apa yang kita dengarkan dari nasihat-nasihat daurah yang baru saja, maka ini menjadikan peringatan bagi kita semua untuk senantiasa menghisap diri-diri kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kembali kita akan membaca kitab al-ilm dari karangan Al-Syaikh Al-Alama Muhammad bin Sulaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan yang berikutnya, yang ke-23. wa su'ila fadilatuh, nara katsiran minan nas ya'lamu ba'dul ahkam syar'iyyah ka tahrimi hulqil lihya wa syurbil dukhan wa ma dzalik la ya'malu bi'ilmihi, fama sebab dzalik wa kaifa nu'aliju hadhihi dzahirah al-khatirah al-khatirah. Syekh rahimahullah ditanya, kami melihat mayoritas dari manusia atau kebanyakan manusia, mereka telah mengetahui sebagian hukum-hukum, yaitu hukum-hukum syar'i, seperti haramnya untuk mencukur lihya, jenggot. Haramnya pula meminum asap, merokok. Naam. Ya, jadi asap itu diminum, bahasa Arabnya. Maksudnya merokok, dihisap. Atau yang sejenisnya, narkoba, sabu-sabu, naam, dan selainnya. Bersamaan dengan itu, mereka justru tidak beramal dengan ilmunya dari hukum-hukum syar'i yang dia ketahui. Apa sebab terjadinya hal itu? Dan bagaimana kita mengobati ya perkara yang zahir ini yang sangat membahayakan? Naam, ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di kala itu. Naam. Tentunya pertanyaan ini memang banyak. Ya, yang mereka telah mempelajari ilmu tetapi ilmu dan amalannya tidak berbarengan. Fa ajaba biqaulih. Maka Syekh menjawab, asbabu dzalik huwa ittiba'ul hawa. Sebab terjadinya hal itu karena dia mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Mengikuti kemauan hawa nafsunya. Wa qaulul insan laisa indahu minal wasi' ad-dini ma yahmilu ala taqwallah azza wa jalla. Dan keberadaan manusia yang tidak ada pada dirinya al-wazi' ad-dini, ya, kemampuan agamanya yang bisa membawa dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama yang dia pelajari, ilmu agama yang dia ketahui tidak menjadikan atau menambah amalannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang seperti ini ada? Di sini penanya mengatakan kasir, banyak. Bahkan waliyadzubillah, mereka membela kebatilan-kebatilan yang seperti ini. Orang-orang awam, mereka akan berhujjah, berdalil. Ustadz itu aja boleh kok. Kiai itu aja sebelum sampai di masjid, habis satu batang atau berapa batang, umpamanya. Ya, sambil ke masjid, ya, jalan, sambil isap, sambil jalan. Sampai seperti itu ucapan mereka. Ya, orang-orang awam justru berhujah dengan mereka-mereka yang dianggap memiliki ilmu agama. Naam. Atau ada perkecualian. Umpamanya, kalau gurunya boleh, enggak apa-apa. Muridnya enggak boleh. Atau muridnya boleh kalau sudah setingkat guru. Naam. Jadi hukum-hukum syar'i dipermainkan. Naam, dulu saya pernah ada ikhwah pernah mondok di suatu pesantren yang besar, ma'ruf terkenal. Jadi ketika masuk di pesantren itu, semua larangan syar'i tidak boleh. Merokok, nonton TV dan selain. Tapi ketika mereka sudah sampai tingkatan, ya, setidaknya mereka mungkin sudah jadi pengawas atau sudah jadi ustadz di situ, mereka sudah diserahi kamar, tempat khusus, maka di sana mereka boleh merokok, boleh nonton TV. Itu cerita, cerita dia. Dan saya mundur di sana, memang kita di awalnya tidak boleh itu. Tapi karena kami di situ sudah kelamaan, sudah dianggap senior, bahkan kami sudah ya turut ya di pondok itu sebagai pengawas atau sebagai pengajar, hal-hal yang seperti itu sudah boleh bagi kami. Nah, jadi bukan justru semakin mendalami ilmu, semakin menjauhi perkara tersebut, tetapi semakin boleh. Nah, maka seperti ini, ya, mengikuti hawa nafsu dan agamanya tidak menjadikan dirinya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fi tajannubi ma yarau haraman. Naam, agamanya tersebut tidak menjadikan dia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia bisa menjauhi apa yang dipandangnya itu perkara yang haram. Naam. Wal insan idza hasaba nafsahu wa ra'a annahu raja ila rabbih mahama tala al waqt fa innahu qad yaghlib hawahu wa qad yas waqad yatiru ala nafsih. Nah, maka susah yang dibaca ini. Apa bisa membacanya? Yastatiru. Wallahu a'lam. Nah, dan manusia ketika dia menghisap dirinya, menghitung-hitung dirinya, dan dia melihat, memandang bahwa raja ila rabbih, kembali kepada Rabbnya, na'amah matul waktu fa'inha kode yaglib hawahu. Tolal waktu, ya, pada waktu yang panjang, maka yaglib hawah, akan mengalahkan hawanya, nafsunya, dan menguasai dirinya. Abu Naisa, coba terjemahan yang bagus kayak apa? Naam. Ya. Nah, jika manusia ya mau menghisap dirinya dan dia bisa kembali kepada Rabbnya, naam, maka dia akan bisa mengalahkan nafsunya dan menguasai dirinya. Sekalipun mungkin lama waktunya. Seperti itu ya terjemahannya. Nah, kalau ada kesadaran pada dirinya. Tetapi kalau tidak ada kesadaran pada dirinya, Naam. Maka sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, nikmat kesehatan, nikmat al-faragh, ya, dijadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ketika ada keinginan seseorang untuk memperbaiki diri, untuk menahan hawa nafsunya, maka di sana dia akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan nafsunya. Ada cerita. Jadi ini ikhwah. Ini cerita pengalaman ikhwah saja. Jadi dia ini tukang merokok. Nah, terus orang yang mengarahkan dia ini kepada kebaikan sebenarnya benci dia ngerokok. Apa? Menghirup asap rokok itu timbul penyakit pada dirinya. Tapi yang dihadapi ini orang-orang pasar. Nah, maka dia bersabar. Terus diarahkan. Naam. Lama kelamaan ihwa ini tahu hukum haramnya merokok itu. Maka dia akhirnya berazam. Sudah. Satu batang ini terakhir sudah. Dia niatkan kepada Allah. Satu batang ini terakhir sudah. Ya, dengan niat yang kuat untuk meninggalkan hal itu. Sudah habis dia isap, selesai dia buang. Walhamdulillah. Dia diberi pertolongan oleh Allah untuk mencoba lagi berikutnya. Randa ini rasanya pahit. Nah. Ini kalau ada keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Tapi kalau tidak ada keinginan yang kuat, habis isap, melihat teman lagi yang sana isap, isap juga dia. Nah, bahkan ada juga ikhwah juga, dia kalau enggak ngisap itu enggak kuat bekerja, mesti isap. Jadi kalau isap itu sembunyi-sembunyi masuk kamar mandi, kelihatan dari bibirnya, kelihatan dari bau, dari baunya, sudah dinasihati, tapi ya itu hawa. Dia bilang kalau enggak ngisap itu enggak merokok, enggak kuat bekerja, loyo, lemas. Nah, ini tentunya tidak ada keinginan yang kuat untuk melepaskan perbuatan maksiat. Tapi ketika seorang berusaha untuk melepaskan diri kemaksiatan, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi dzalik aidan, dan termasuk sebabnya juga hal itu terjadi di samping mengikuti hawa nafsu, kata Syekh, anna syaitana yusaghir misla hadhil ma'asi fi qalbil 'abd, bahwa syaitan menganggap kecil perbuatan maksiat ini di hati seorang hamba. Oh, kecil aja kok, nanti kan taubat lagi. Nah, ini syaitan. Tidak apa-apa, masih waktu, masih panjang waktunya. Apa-apa. Nah, sekali-sekali lagi muroja'ah, maksiat di muroja'ah. Nah, ini siapa? Syaitan. Nanti taubat lagi. Coba taubat lagi, pusing lagi. Ayo muroja'ah lagi. Ini enggak ada taubat-taubatnya. Nah, ini syaitan, dianggap kecil perbuatan maksiat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir min zalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal itu. Faqul, yang mengatakan, iyyakum wa muhkiratuz dzunub, hati-hati kalian menganggap remeh perbuatan dosa. Perbuatan dosa dianggap kecil ringan. Fa innama mislu dzalik kama saliqamin nazalu ardon, fa'ata hadza bi'audin wa hadza bi'audin, bi'udin wa hadza bi'udin wa hadza bi'udin, thumma idza jama'u khataban katsiran wa adramu naran katsiran. Sesungguhnya perumpamaannya, ya, yang meremehkan merendahkan dosa itu tadi, seperti kaum yang singgah atau turun di suatu daerah, kemudian masing-masing dari mereka membawa sepotong kayu. Yang sana membawa, ini membawa, saya membawa. Nah, ketika mereka sudah mengumpulkan kayu yang banyak itu tadi, lalu mereka menyalakan api. Maka apinya pun akan membesar. Padahal tadi kumpulan dari potongan kayu, satu potong, satu potong, satu potong, satu potong. Ketika sudah banyak potongan-potongan kayu itu, ketika dikumpul dan dibakar, maka apinya membesar. Begitulah perbuatan maksiat. Kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, sudah terkumpul menjadi besar. Nah, maka bagaimana biar dosa-dosa itu tadi tidak menjadi besar? Maka Nabi memberikan solusi kepada kita, wat bi'is sayyiatul hasanat tamhuha, ikuti perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka niscaya akan menghapuskan keburukannya. Nah, ya, terkadang kita hilaf, terkadang kita lalai terhadap perbuatan dosa, maka perbanyak pula amalan to'ah, perbanyak pula amalan soleh, sehingga dengan itu amalan keburukan akan terhapuskan dengan kebaikan. Ini tentunya as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Adapun al-kaba'ir, dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. فهكذا المعاصي المحقرات التي يراها الإنسان حقيرة. Demikianlah perbuatan maksiat atau orang yang bermaksiat yang dia merendahkan, meremehkan dosa, ya, yang manusia menganggapnya itu sepele aja. Nah, sedikit aja. Tetapi karena itu terus-terusan dilakukan, sehingga menjadi kabair dzunub, menjadi dosanya besar. Maka para ulama menyebutkan lasagira mal istimrar, tidaklah dosa kecil itu kalau dilakukan terus menerus, bukan lagi kecil, sudah terus-terusan menjadi besar. Lal kabira mal istighfar. Nah, dan tidak membesar dosa itu kalau diselingi dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala ahlul ilm. Oleh karena ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, berkata ahlul ilm, innal israra 'ala as-shagha'ir yaj'alha kaba'ir. Maka terus-menerus lihat as-shagha'ir, dosa kecil akan menjadikan kabair, menjadikan besar. Wal istighfar minal kabair yakfurha. Sesungguhnya dengan istighfar dari dosa-dosa yang tadi, ya, membesar atau dari dosa besar akan menghapuskannya, menggugurkannya. Naam. Lihadanaku lihaula. Oleh karena ini kita mengatakan kepada mereka, alaikum antuhasabu anfusakum, wajib atas kalian untuk menghisab diri-diri kalian. Kata Syekh, ya, kita menghisab diri-diri kita. Naam. Maksiatnya banyak, maka istighfarnya juga harus lebih banyak. Naam. Selalu istighfar, memperbanyak amalan soleh, amalan to'ah. Naam. Sholat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini juga penghapus dosa, idza tajtanibal kaba'ir, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Yang ketiga, yang menyebabkan hal itu terjadi, qillatul amri bil ma'ruf wa nahyil munkar, sedikitnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini sebab yang ketiga. Nah, tidak tegur sapa ketika seorang berbuat maksiat. Dan tentunya hal yang ketiga ini, kita pun harus berlapang dada ketika ditegur oleh yang lain, ketika diingatkan kepada yang lain. Naam, harus lapang dada. Oh ini salah, oh iya, saya salah. Naam, kemudian ya, jazakallah khair, terima kasih. Bukan justru yang amar ma'ruf nahi munkar dimusuhi, sehingga ya yang tadinya amar ma'ruf nahi munkar ya sedikit ada pertimbangan ketika akan amar ma'ruf nahi munkar berikutnya. Naam. Atau ketika diberi apa namanya ini perintah kepada yang ma'ruf dan dicegah dari yang munkar, justru semakin jauh. Naam, seperti mereka-mereka yang sekarang ini yang kita ketahui diberi nasihat oleh para ulama agar mereka merujuk kepada kebaikan, justru mencari cara yang lain, mencari jalan yang lain. Naam, menginginkan yang lain, yang dulunya ya mereka berkuar-kuar dengan lantang mentahdir Yahuturos, mentahdir Asofa. Nah, sekarang ini bergabung. Naam, sekarang ini jalan bersama. Sudah mengetahui hal itu adalah hal yang diperingatkan para ulama tentang bahaya fikro-fikro mereka untuk mempersatukan umat di atas kebatilan. Tetapi mereka, justru para ulama yang menasihati mereka, ya, dituduh dengan berbagai tuduhan. Naam. Ini ittiba'ul hawa. Walau kana kulli wahidin minna idza ra'a ahadan ala masyatin arsyadahu wa banalu anna dzalika mukhalifun li huda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal aqil sawfa ya'tabir wa yataghayyar. Kalau saja setiap kita, setiap individu dari kita melihat yang lain berbuat maksiat, pelanggaran, maka dia membimbingnya dan memberikan penjelasan padanya bahwa apa yang dia lakukan itu mukhalifun lihuda, menyelisihi bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka orang yang berakal, dia akan mengambil i'tibar, dia akan mengambil pelajaran dan akan dia berubah. Nah, ini maksiat. Oh iya kah maksiat? Wah, enggak tahu, saya kira bukan maksiat. Oh iya, jazakallahu khair umpamanya. Nah, seharusnya seperti itu. Pak, Pak, situ ada lubang, Pak. Jangan lewat, Pak. Lubang kah? Iya. Oh iya, terima kasih. Seharusnya begitu. Jangan, ini lubang kah? Oh ya, biar aja, biar lubang, kuhantam saja umpamanya. Ya sudah, lubang dihantam saja, tidak bisa naik, tidak bisa keluar mobilnya. Naam. Minta bantuan sama siapa? Sudah diperingatkan, itu lubang, jangan dilewati. Ah, biar lubang, mobil saya ini mampu kok. Sudah, sekali jatuh di lubang, tidak bisa naik lagi. Nah, demikian pula seharusnya orang berbuat maksiat. Pak, itu maksiat, Pak, jangan, Pak. Oh iya, maksiat kah? Oh iya, saya akan menjauhinya. Jangan, coba-coba dulu. Coba-coba. Sekali coba, keterusan. Naam, karena maksiat itu semakin dilakukan, syaitan tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Terus diarahkan. Naam. Maka jangan coba-coba yang namanya maksiat. Segera bertobat dan istighfar. Nah, yang kedua empat ini panjang nih. Jadi kesimpulannya dari nasihat Syekh Ibnu Utsaimin tentang orang yang mengetahui ahkam syariah, ya, haramnya sesuatu ternyata justru keharaman itu ditunaikan, ya, oleh dia tidak perlu dengan ilmu yang dia ketahui, maka hal ini disebutnya ada tiga perkara. Yang pertama ittiba'ul hawa, karena ittiba'ul hawa. Yang kedua, syaitan menghiasi amalan maksiat itu, ya, dianggap kecil, ringan, ringan aja. Nanti kan istighfar lagi, nanti kan taubat lagi. Naam, tidak apa-apa hari ini, nanti besok taubat, nanti besoknya lagi, datang lagi syaitan, tidak akan tinggal diam. Naam, akhirnya seperti terus. Menganggap dosa itu ringan. Yang ketiga adalah kurangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini juga ya harus dikembangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Ya. Saling memberikan nasihat. Naam, saling memberikan peringatan sesama kita atau yang lainnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini akan tegaknya agama. Naam, akan tegaknya agama, bahkan termasuk dasar dari agama. Bisalah di sana diketahui tentang kebaikan dan bisa pula diketahui tentang kebatilan. Naam, ini yang bisa kita baca. Insyaallah kalau belum daurah masyayikh, naam, dan kita masih semua berada di sini, bisa kita akan lanjutkan lagi pekan berikutnya. Tapi kalau umpamanya karena beritanya serba insyaallah, naam, maka kita tunggu saja. Naam, Abu Aqilah, ya. Naam. Kalau Abu Aqilah siap di sini, kita di sini, ya. Kita yang mengaji, yang lain berangkat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.